Oke, jangan ucapkan happy anniversary yang kedua tahun buat Cilu Cepara. Semoga makin kompak solid, rezekinya lancar. Aminnya mana? Amin. Sukses terus. Makin semangat nge-live-nya. Pokoknya wish you the best buat Cilu Cepara. Ada yang sedang jatuh cinta dah? Enggak. Ada yang sedang jatuh cinta dah? Nek tresno, nek cinta kudune disertai dengan doa ya. Cinta dalam doa. Jihan Audi New Savana. Satu lagi special buat semuanya, kita lanjut ke yang lagi. Jajaran tim keamanan, terima kasih. Berakhir Wow, mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih ya sudah bagi-bagi rezeki. Jihan, mohon waktunya sebentar ya.